Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmiduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi berjumpa dengan bulan Ramadhan. Dan inilah dia, tamu tersebut telah datang kepada kita, maka mari kita menjamu tamu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita agungkan bulan ini dengan banyak melakukan amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita jadikan target kita pada bulan ini supaya Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah lalu. Dan juga target kita supaya akhir Ramadan lebih baik dari awalnya. Demikian pula target kita, yaitu keadaan kita setelah Ramadan lebih baik dari keadaan kita sebelum Ramadan, juga lebih baik dari keadaan kita setelah Ramadan tahun lalu. Yaitu mudah-mudahan Ramadan ini membawa perbaikan bagi diri kita, membawa ketakwaan kepada diri kita, sehingga kita menjadi seorang yang betul-betul mendapatkan manfaat dari puasa tersebut, di mana ketakwaan itu adalah kunci seseorang dimasukkan ke dalam jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, kekal abadi di dalamnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang surga, tu'iddat lil muttaqin, di persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita dapat meraih takwa pada bulan ini. Maka hendaknya kita terus-menerus beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa sebagaimana kita telah berdoa untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Kita berdoa agar pada bulan Ramadan ini kita terus diberikan taufik agar bisa terus-menerus dalam keadaan bersemangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak tertimpa futur. Maka futur pada bulan Ramadan adalah suatu musibah sebenarnya. Futur pada zaman yang memiliki keutamaan yang besar, musibah yang besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka jauhi sebab-sebab futur, di antaranya yaitu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan, di mana kita sedang membahas pelajaran yang ke-8 mengenai orang-orang yang diberikan udzur untuk berbuka pada bulan Ramadan, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian diikuti pula dengan penjelasan apa yang wajib untuk dilakukannya. Dia boleh berbuka, kemudian apa yang menjadi pengganti dari puasa tersebut. Ada 6 golongan yang diberikan udzur. Kita sudah menyebutkan yang pertama, yaitu orang yang sakit. Yang sakitnya memang menjadikan dia merasa berat untuk berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini rasa berat, ya. Maka segala rasa berat yang diemban oleh seorang muslim diberikan keringanan padanya. Ketika datang rasa berat, maka pasti ada keringanan, ya. Demikian pula dalam perkara puasa, ya, berat untuk melakukan puasa dalam keadaan sakit, maka diberi keringanan. Ya, dan dhabitnya yaitu sakit yang apabila dia berpuasa, maka sakitnya akan bertambah lama. Ya. Sakitnya tidak bertambah parah, namun bertambah lama. Maka boleh baginya untuk berbuka. Atau bertambah parah, itu lebih-lebih lagi, boleh untuk berbuka. Nah, maka apabila seperti ini keadaannya, boleh baginya untuk berbuka. Atau kemudian ketika dia berpuasa dalam keadaan sakit, dia merasakan lelah dan letih, kemudian kelemahan, ya, pada badannya, maka boleh baginya untuk berbuka. Kemudian yang selanjutnya yaitu musafir. Ini juga kita sudah bacakan bagian awalnya, ya, yang di sini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan bahwa batasan safar adalah 80 km. Kurang dari 80 kilo belum boleh berbuka. Namun lebih dari 80 kilo boleh berbuka, ya. Dan beliau juga sudah menyebutkan asal muasal dari jumlah 80 kilometer tersebut atau bilangan 80 kilometer tersebut. Namun sudah kita jelaskan pula bahwasanya yang wajib bahwa yang namanya safar dilihat pada kebiasaan penduduk setempat. Apabila penduduk setempat melihat, memandang suatu perjalanan sebagai safar, berapapun jaraknya, lebih dari 80 atau kurang dari 80, selama penduduk setempat mengatakan, oh itu jauh, itu safar, ya, maka boleh baginya untuk berbuka. Ini pendapat yang rajih, yang dikuatkan oleh diantara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, maka hukumnya apa? Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, fa hadzal musafir yustahabbu lahu an yuftira sawa'un syaqqa 'alaihi as-siyam aw lam yashqa. Maka musafir yang seperti ini disenangi baginya untuk berbuka. Sama saja apakah safar tersebut memberatkannya atau puasa tersebut ketika dalam keadaan safar memberatkannya atau tidak memberatkan. Artinya perjalanannya itu menjadi bertambah berat dengan puasanya ataukah tidak, boleh baginya untuk berbuka. Atau bahkan di sini dikatakan mustahab, disenangi, disunnahkan untuk berbuka, ya. Mau safar dalam keadaan dia menaiki kendaraan yang ber-AC dan kursinya nyaman seperti itu, ya, dan dia tidak mengendarai kendaraan itu sendiri, dia hanya menumpang, ya, boleh baginya untuk berbuka walaupun, ya, kendaraannya lebih nyaman daripada rumahnya misalnya, ya, lebih senang dia di kendaraannya karena di rumahnya tidak ada AC, di kendaraan malah ada AC, bisa merasakan AC di kendaraan, alhamdulillah. Tetap boleh baginya untuk berbuka, ya. Jadi tidak ada bedanya apakah kemudian safarnya berat, ya, ataupun safarnya ringan. Sama saja safar jalan kaki dengan safar naik pesawat, ya. Selama itu adalah safar, boleh untuk berbuka atau di sini dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan mustahab, disenangi, disunnahkan. Namun kita juga sudah menjelaskan bahwasanya yang lebih disenangi ya, dan yang rajih yaitu apa? Dia hendaknya memilih pilihan yang lebih mudah baginya. Ya, kalau yang lebih mudah baginya untuk berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan safar, maka hendaknya dia memilih pilihan tersebut dan itulah yang disenangi baginya. Dan apabila yang lebih mudah baginya adalah berbuka, ya, karena apabila dia berpuasa maka sangat berat keadaannya, ya, ketika safar, maka yang disenangi baginya adalah berbuka. Baik. Qala akhdhan birrukhsah, untuk mengambil rukhsah, ya. Qala wasawa'un kana safaruhu tari'an. Dan sama saja apakah safarnya itu tari'. Tari' ini kondisional, ya. Dalam suatu kondisi tertentu dia safar. Kalau dalam kondisi biasa tidak safar, ya. Dia safar karena ada tujuan tertentu yang tidak terus-menerus. Ada tujuan tersebut, misalnya berkunjung ke rumah orang tua atau berkunjung ke saudaranya, ya, di tempat yang jauh. Qala au mustamirran, atau safarnya terus-menerus. Ada orang yang safarnya terus-menerus. Seperti siapa? Disebutkan setelahnya kasaiqi sayyaratin atau kasaiqi sayyaratil ujrati. Seperti sopir taksi. Alladhi yakunu ghalibu waktihi fi safarin bainal buldan. Yang waktunya sebagian besar dihabiskan dalam safar di antara negeri-negeri, di antara kota-kota. Ya, sayyaratul ujroh biasanya diterjemahkan dengan taksi. Ya, mungkin di sini yang lebih tepat ya mobil travel. Ya, dari Jakarta ke Bandung misalnya, dari Jogja ke Solo misalnya, Surabaya ke Malang misalnya, dan yang lain sebagainya. Sopir-sopir travel terus menerus setiap hari seperti itu keadaannya, ya. Dari sini ke sana, kembali ke tempat asalnya, kemudian ke kota yang lain lagi, kota yang ketiga, kota yang keempat, kota yang kelima, seperti itu keadaannya. Safar atau tidak safar? Safar terus menerus. Boleh berbuka atau tidak? Boleh. Boleh berbuka. Demikian pula pilot misalnya, atau orang-orang yang bekerja di pesawat, ya. Walaupun kita tidak mengakui atau kemudian membolehkan, ya, para pekerja seperti pramugari, tidak diperbolehkan, ya, dengan pakaian yang seperti itu dan pekerjaan yang seperti itu, safar sendirian tanpa ada makhluknya. Nah, namun dalam keadaan seperti itu pun boleh baginya untuk berbuka. Demikian pula yang bekerja di kereta api, baik itu masinis ataupun pekerja-pekerja lainnya, cleaning service, satpamnya. Nah, boleh baginya untuk berbuka. Nah, bagaimana? Safar terus menerus, setiap hari safar, ya, kerjanya itu, ya sudah, berbuka. Boleh baginya untuk berbuka, ya. Tapi apa? Ya, tetap harus mengganti, ya. Jangan sampai boleh berbuka kemudian tidak mengganti sampai Ramadan seterusnya karena terus-menerus safar seperti itu. Nah, terus harus mengganti, tetap harus mengganti. Tentu saja ada waktu-waktu di mana mereka tidak safar. Qala fa hadza yuftiru fi safarihi wa yasumu fi waqti iqamatihi. Maka orang yang seperti ini boleh berbuka pada waktu safarnya dan tetap berpuasa ketika dia iqamah, ketika dia sedang mukim. Ya, karena mungkin tidak terus menerus, ya, mungkin ada waktu istirahatnya satu pekan satu hari misalnya, atau satu pekan dua hari, ya, super travel misalnya tidak berangkat narik istilahnya atau yang lainnya. Nah, kemudian juga yang bekerja di kereta mungkin ada shiftnya, ya, terkadang shiftnya dia harus ikut kereta tersebut dan terkadang shift temannya lagi. Ya, maka ketika dia sedang mukim di rumahnya, di kotanya sendiri, dia tetap berpuasa, ya. Namun ketika dia sedang safar dalam pekerjaannya tersebut, boleh baginya untuk berbuka walaupun safarnya terus-menerus. Qala wa idza qadimal musafiru ila baladihi asna'an nahari wajib alaihi al-imsaku baqiyatal yaumi wa yaqdihi kama sabaq. Dan apabila seorang musafir itu datang ke kotanya, ke negerinya pada pertengahan siang, dan wajib baginya untuk menahan diri dari segala macam membatal puasa pada akhir dari hari tersebut sampai terbenamnya matahari, dan kemudian mengqadanya sebagaimana yang telah kita lalui. Dan telah kita lalui pula bahwasanya rajih boleh baginya untuk tetap berbuka, ya, makan dan minum, ya, walaupun telah sampai ke kotanya sendiri, sudah sampai di tempat iqamahnya, sudah sampai di tempat mukimnya, sudah sampai di rumahnya sendiri bersama dengan keluarganya, tetap boleh baginya untuk makan dan minum, ya, tentu saja dengan tetap menghormati orang-orang yang berpuasa, jangan makan dan minum di hadapan mereka. Naam. Baik. Itu yang rajih insyaallah. Qala wa inna wal musafiru fi asna'i safarihi iqamatan tazidu ala arba'ati ayamin fa innahu yalzamuhu shaumu wa itmamu sholati ka ghairihi minal muqimin. Dan apabila seorang musafir di pertengahan safarnya, ya, meniatkan iqamah, tinggal, ya, di suatu tempat yang jangka waktu tinggalnya dia lebih dari 4 hari. Ya. Dia tiba di suatu tempat, kemudian dia meniatkan untuk tinggal di sana selama 5 hari. Ya, lebih dari 4 hari berarti misalnya 5 hari, 6 hari atau 7 hari atau lebih dari itu. 6. Maka apa yang harus dilakukannya? Fa innahu yalzamuhu shaum. Dia harus berpuasa. Jadi kalau kurang dari itu, ya, misalnya cuma niat saya di sini mungkin cuma 2 hari atau 3 hari, ya. Setelah itu saya akan safar, datang ke situ hari Senin, kemudian niatnya nanti hari Kamis, ya, akan berangkat lagi. Berarti berapa hari? Senin ke Selasa 1, Rabu, Kamis 3 hari. 3 hari saja. Nah, maka boleh atau tidak untuk berbuka? Tetap boleh walaupun dia berniat untuk tinggal di situ selama 3 hari. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, ya. Nah, maka yang wajib adalah dia berpuasa. Ini pendapat jumhur. Tentu saja di situ ada khilaf yang banyak, ya. Ada khilaf yang terdapat padanya pendapat-pendapat yang begitu banyak. Dan wajib juga untuk menyempurnakan sholat, artinya tidak mengkosornya. Sebagaimana yang selainnya dari orang-orang yang mukim, ya, sebagaimana penduduk setempat, ya. Nah, ini pendapatnya jumhur wallahu alam. Walaupun yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zakaria adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Syekh Zakaria Al-Adani hafizahullah merajihkan ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu tempat 19 hari dalam keadaan mengqasar, ya. Maka itulah yang diamalkan oleh Ibnu Abbas, kalau tinggal kurang dari 19 hari atau kurang, maka masih mengqasar. Kalau lebih dari itu, maka menyempurnakan. Nah, ini yang rajih, walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang banyak, ya, yang juga memiliki dalil masing-masing, wallahu alam. Qala linqita'i ahkam as-safari fi haqqihi. Kenapa harus berpuasa dan harus menyempurnakan salat? Karena hukum safar telah terputus darinya. Sudah tidak terhitung musafir lagi, sudah berniat iqamah. Ya, sudah berniat iqamah, walaupun tadi mengenai batasannya ada perselisihan pendapat. Qala wa inna wa iqamata arba'ata ayyamin fa aqal. Apabila dia berniat untuk tinggal 4 hari saja atau lebih sedikit dari itu, qala aw aqama li qada'i hajatin la yadri mata tanqadi, atau dia mukim tinggal di suatu tempat untuk mengerjakan suatu kebutuhannya, ya, yang dia tidak tahu sampai kapan berakhirnya kebutuhan tadi, ya. Falahul iftaru li'adamin qita'is safari fi haqqihi. Maka dia boleh untuk berbuka karena hukum safar belum terputus darinya. Ya, dia masih terhitung seorang musafir. Siapa tadi? Seorang yang niatnya tinggal di satu tempat, misalnya orang mana misalnya Bandung katakanlah, datang ke Jakarta, ya, kemudian di Jakarta dia tinggal di rumah saudaranya, niatnya 4 hari, ya, datang Senin pagi mau berangkat, ya, Kamis malam, belum sampai 4 hari atau hampir 4 hari. Nah, atau lebih sedikit dari itu, ya, misalnya datang Senin pagi mau berangkat Kamis pagi, 3 hari, ya, atau 2 hari, atau cuma besoknya saja langsung berangkat, ya, maka boleh bagi untuk berbuka. Atau tadi jenis yang kedua, yaitu seorang yang tinggal di satu tempat untuk mengerjakan suatu perkara yang dia tidak tahu kapan selesainya, ya, pokoknya ketika perkara tersebut selesai saya pergi, ya. Contohnya seorang yang mengadakan perjalanan jauh, ingin kembali ke kampung halamannya, katakanlah kampung halamannya di Jawa, dari Tarakan misalnya, ya, dari Tarakan dia safar ke Balikpapan terlebih dahulu untuk mencari kapal lanjutan, ya, untuk mencari kapal lanjutan karena tidak ada yang langsung ke Surabaya misalnya. Ke Balikpapan terlebih dahulu, dia tinggal di Balikpapan, ya, mampir di pondok, pondok yang Abdul Haq di Manggar misalnya. Kemudian apa? Kemudian mencari jadwal kapal, kapan adanya kapal. Ternyata jadwalnya belum keluar. Ditunggu. Ternyata sampai 2 pekan misalnya baru ada kapal, atau bahkan sampai 1 bulan, atau bahkan karena ombaknya besar terus menerus, ya, badai terus menerus, ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Nah, namun ketika itu yang terjadi sampai 2 bulan misalnya, nah, maka tetap dia dalam keadaan dihitung sebagai musafir walaupun tinggal berapa lama, berapapun lamanya di suatu tempat tersebut, selama dia cuma singgah atau ingin mengerjakan suatu perkara sampai selesai, dia tidak tahu kapan selesainya, ya, tidak niat untuk mukim di situ, ketika sudah selesai urusannya langsung pulang, ya, tapi tidak tahu kapan selesainya, maka dia dinilai sebagai seorang musafir, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah terjebak di Azerbaijan, ya, safar kemudian sampai di Azerbaijan, terjebak di sana, tinggal di sana. Kenapa? Karena cuaca yang tidak mendukung untuk safar, ya, terjebak karena banyaknya salju, es salju yang mengepung di sana, musim dingin, ya. Tinggal sampai berapa lama? 6 bulan. Apa yang beliau lakukan? Mengkosor, ya. Beliau mengkosor salatnya. Baik, ini hukum safar, ya, ini hukum safar. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan mengenai musafir sudah selesai. Sekarang yang ketiga, qala al haidu wan nufasa, seorang yang haid dan nifas. Qala yahrumu alaihim as-siyamu muddat al haidi wan nifas, maka haram baginya, bagi keduanya untuk berpuasa selama waktu haid dan nifas. Tidak boleh berpuasa, ya. Bukan hanya sekedar keringanan baginya, namun, ya, suatu keharusan untuk berbuka, ya. Kalau tadi orang musafir, keringanan untuk berbuka, ya. Demikian pula seorang yang sakit, ya, juga keringanan untuk berbuka. Dan tentu saja bagi orang yang sakit dengan sakit yang sudah kita sebutkan jenis-jenisnya tadi, ya, disunahkan, disunahkan untuk berbuka, karena lebih sesuai dengan kondisinya supaya tidak memberatkan dirinya. Nah, kalau ini seorang yang haid atau nifas, sehabis melahirkan dan masih keluar darahnya, maka tidak boleh untuk berbuka. Ya, tidak diperintahkan untuk memilih mau puasa atau mau berbuka. Ini tidak boleh, haram ketika berpuasa, maka apa? Berdosa dan tidak sah. Qala lima fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dikarenakan adanya suatu hadis, ya, berdalilkan dengan suatu hadis yang ada pada as-sahihain, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, yaitu Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum, dahulu kami diperintah untuk mengqadha puasa, itu dalam keadaan haid. Qala wa yahrumu 'alal haidhi an tasuma fi waqtil haidhi bil ijma', dan tidak boleh bagi seorang yang haid untuk berpuasa ketika waktu haid berdasarkan ijma', ya, berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak boleh, haram, ya, untuk berpuasa, dan apabila dia berpuasa maka tidak sah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sabata bi sunnati wa ijma'il muslimin an al haidhu yunafis shaum, ya, telah tetap ditetapkan dalam sunnah dan dengan ijma'nya kaum muslimin, ya, beliau menukilkan adanya ijma', ya, bahwa haid menafikan puasa, tidak akan berkumpul antara haid dan puasa. Qala fala yahillu ma'al haidhi awin nifas, maka tidak halal untuk berpuasa ketika haid ataupun nifas. Qala wa man fa'alathu minhunna halahu lam yasih minha, dan siapa yang melakukan puasa tersebut, ya, di antara para wanita dalam keadaan haid, maka tidak sah darinya. Qala wa huwa wifqul qiyas, dan ini sesuai dengan qiyas. Fa inna syar'a ja'a bil adli fi kulli syai, karena syariat datang dengan keadilan, ya, keseimbangan pada segala sesuatu. Fasyamuhu waqta khurujid dam yujibu nuqsana badaniha wa dha'fiha, maka puasanya ketika dalam keadaan keluarnya darah dari dirinya, seorang yang haid atau nifas, akan menjadikan badannya mengalami kekurangan, ya, kurang darah, ya, dan juga kurang asupan gizi lagi. Dua kekurangan, ya, dan akan melemahkan badan tersebut, akan melemahkan badannya. Qala wa khuruju shaumiha 'anil i'tidal, dan akan keluar puasanya dari keseimbangan, ya. Puasanya bukan kemudian tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, tapi menjadi berat, ya. Akan memberatkan bagi dirinya. Qala fa umirat an tasuma fi ghairi awqatil haid, maka dia diperintahkan untuk berpuasa pada selain waktu haid. Pada selain waktu-waktu haid, fayakunu shaumuha dzalika shauman mu'tadilan, agar puasanya menjadi puasa yang mu'tadil, puasa yang seimbang. La yakhruju fihi damu alladhi yuqawwil badan, tidak kemudian keluar darah yang darah tersebut akan menguatkan badan. Alladhi huwa madatuhu, yang darah tersebut adalah unsur penyusun dari badan seorang insan. Bi khilafil mustahabah, berbeda dengan seorang yang mustahadhah, wanita yang mustahadhah, yaitu seorang wanita yang keluar darah tapi bukan darah haid, darah penyakit, ya. Wa man zara'ahu al-qai'u mimma laysa lahu waqtun yumkinul ihtirazu minhu falam yuj'al munafian lis-shaum, dan demikian pula seorang yang muntah karena dia terdorong untuk muntah, bukan karena sengaja muntah, ya, tapi terdorong untuk muntah, dan dia tidak ada waktu untuk menahan muntah tersebut, artinya tidak bisa menahannya sehingga tidak keluar dari mulutnya, maka yang seperti ini tidak menafikan puasa. Nah, ini ya, haid dan nifas menafikan puasa, adapun seperti istihadhah, keluarnya darah penyakit dari seorang wanita secara terus menerus atau pada waktu yang lama, ya, demikian pula yaitu seorang yang muntah bukan karena ingin memuntahkan makanan, tapi memang muntah karena suatu sebab tertentu, tidak disengaja, maka tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah tiba waktu. untuk berbuka di kota Tarakan, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.